ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat Islam dan ihsan kepada kita semua, yang meringankan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu pekanan atau mungkin 3 pekan sekali sebenarnya untuk MTXL. Tapi kali ini adalah acara yang sangat spesial buat kita karena kita menyambut Ramadan. Kita akan adakan tabligh akbar yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz kita A'agim, yang insya Allah teman-teman semua sudah sangat paham, sangat tahu, sangat kenal ya dengan A'agim. Mungkin sebentar lagi saya akan bacakan sedikit saya akan informasikan sedikit rundown acara kita. Nanti akan ada sedikit speech dari Bu Dian sebagai CEO kita yang sedang menuju ke sini untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Kemudian nanti akan ada tausiah dari A'agim, dan terakhir mungkin tanya jawab yang insya Allah ini akan berakhir maksimal 1:30 bisa berjalan. Mungkin kalau 2:00 ini gak biasa setahun sekali. Nah mungkin kalau kita lihat ya, kita lihat di sini ada metamorphoself. Ini adalah moto majelis taklim kali ini, bagaimana kita bisa berubah dengan Ramadan kita kali ini. Dimana tadi sempat saya diskusi sedikit dengan Algi, memang Ramadan itu selalu menjadi istimewa buat kita setiap tahunnya. Namun kadang-kadang kita juga sering melewatkan apa esensi, dan kadang-kadang mungkin beberapa hal yang ringan tapi bisa membuat kita kurang bermakna dalam Ramadan, atau mungkin kurang menggapai kurang menggapai manfaat semaksimal mungkin. Bagaimana ini langsung aja. Oke, mungkin karena waktu juga udah mepet ya, udah siang. Kemudian saya undang A'agim untuk bisa memulai tausiahnya. Silakan. Senang saya kalau cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, berkahi majlis ini. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang engkau ampuni seluruh dosanya, ya Rabb. Lapangkan hati kami agar bisa yakin padamu. Indahkan akhlak kami, ya Allah. Berikan kepada kami nikmat iman, nikmat ikhlas, nikmat husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hadirin, mungkin diberi tempat bagi yang sholatnya terlambat, sudah ada tempatnya? Iya. Ya, terima kasih. Ini gedung baru, benar? Masjid baru, harusnya dengan semangat baru. Kalau ember diisi air banyak tapi bocornya tidak ditutup, kira-kira penuh tidak? Kelihatannya Ramadan kita mirip-mirip seperti itu. Kita sering menambah amal tapi lupa menutup bocor-bocornya. Itulah sebabnya Ramadan efeknya banyaknya hanya nambah makanan, nambah pakaian baru, padahal harusnya adalah nambah kuat iman. Saya senang melihat siapa itu, metamorphoself. Jadi pernah baca artikel kepompong Ramadan, kita ini seperti ulat bulu sebetulnya, banyak dosa. Saudara tenang-tenang aja, banyak dosa tidak ini. Cara ngetesnya begini, acungkan tangan yang tidak punya dosa, acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada yang pengen ngacung tapi tetap nggak berani dia. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Mengacung juga. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada beberapa yang tidak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Hadirin, tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa kita sendiri. Percayalah hadirin, kita sengsara, kita celaka itu mesti karena keburukan kita. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Karunia apa saja kebaikan yang datang padamu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, al-ayah. Dan keburukan yang menimpa akibat kita sendiri, dosa kita. Kalau saya duduk begini, di depan ada ular, tidak kelihatan, dan ada makanan yang lezat. Mana informasi terpenting bagi kita? Tentang ular atau makanan? Dan? Ular atau makanan? Dasar lapar. Cik atuh mikir, hadirin. Ular, nah, kita nyibuk mikirin makanan, kalau dipatuk ular gak makan-makan. Jadi yang terpenting bagi kita, yang kita harus tahu itu tentang kesenangan atau bahaya bagi kita. Apa yang membahayakan kita? Dosa orang lain atau dosa sendiri? Nah itulah hadirin. Sayangnya kita terlalu banyak memikirkan dosa orang, kesalahan orang daripada diri sendiri. Nah hadirin, alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita setidaknya saat ini menghadapi Ramadan, karena peluang diampuni dosa dengan cara yang singkat itu ada di bulan Ramadan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan hanya mencari keridhaan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Asal kita tahu saja bahwa kita dihargai orang lain. Shh, fokus. Kenapa gelisah? Dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, akan lihat yang bergerak. Saya juga jadi penasaran. Asal tahu saja bahwa kita ini dihormati orang lain bukan karena kita hebat, keren, soleh, berprestasi. Tidak, kita dihargai orang lain karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Jawab hadirin, benar tidak? Abdullah Gymnastiar diundang ke sini bukan karena sudah soleh. Saya diundang dan didengar oleh saudara karena Allah masih menutupi aib saya, dosa, kekurangan, kesalahan saya. Maka jangan pernah terjebak oleh topeng yang kita sandang. Kalau orang sibuk dengan topeng, tidak akan bisa tobat. Kalau orang sudah senang sekali dipuji, dihormati, dikagumi, dia tidak akan bisa tersungkur tobat. Padahal perubahan itu harus diawali dengan keberanian jujur melihat dirinya sendiri. Makanya mau metamorfosa, mau perubahan, tidak ada. Kecuali awalnya adalah berani tidak kita jujur melihat diri sendiri. Bukan mau minum ini. Air. Satu gelas ini air. Kalau diminum berapa harga air bening begini? 3.000 atau berapa? Paling mahal kalau pakai botol 3.000. Ganti isinya pakai jus. Berapa? Bisa 10.000, 15.000. Benar? Ganti dengan madu. Berapa? Bisa 100.000 satu botol. Madu sider Hadramaut 2 juta segini hadirin. Ganti dengan comberan. Enggak ada harganya. Benar? Sekarang orang menghormati kita banyaknya karena topeng kita, bukan karena isi. Nah, mumpung Ramadan, gak apa-apa topeng bagus, dan topeng sudah dibagikan. Harta, gelar, pangkat, jabatan itu udah ngegaris hadirin. Untuk jadi presiden tuh gak usah pinter-pinter amat. Yang ini gak ada urusan dengan politik, ini takdir ya. Lah, saya? Siapa? Agim. Saya cuman C. Cuma orang biasa yang anak prajurit, anak tentara, cita-citanya juga masuk Akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi, dulu sakit hati, sekarang gembira sekali, tidak jadi TNI, malah jadi saudara. Siapa saya ini? Gak jelas awalnya. Sekolah saya elektro, gak nyambung. Hobi saya dari kecil itu dagang, bisnis. Toh sekarang takdirnya begini, jadi ini hadirin. Tapi tinggal milih kiai ulama su atau ulama bener. Garis takdir jadi ini. Tapi jadi ulama beneran atau ulama pecinta dunia itu sama. Mau jadi direktur, jadi apa itu mengegaris. Makanya gak usah saudara pengen jadi direktur. Belum tentu ada garisnya. Ya. Kalau saran saya mah gak usah pengen dunia berlebihan. Pengen jadi orang bener saja. Nanti posisi apapun bener. Kalau takdirnya jadi presiden, jadi itu. Nanti orang pada nyoblosin. Contoh di Jakarta ini ya. Saya gak boleh nyebut sebuah kota. Ada sebuah kota. Cakupnya, pollingnya segitu gedenya. Kalau gak ada takdirnya, bikin keceletot kata-katanya. Selesai itu. Yang gak jelas, ini asalnya ya. Pollingnya cuma 3 katanya. Kalau udah garisnya ada, saudara tahu yang jadi gubernur di sini, saya tidak nyebut Jakarta ya. Beliau cerita, saya tuh digigit nyamuk. Harusnya saya di Amerika, ada tugas di sana. Tapi digigit nyamuk, trombosit naik, tidak bisa berangkat, ditemui oleh seorang tokoh politik, ditawari jadi nyamuk tuh sebetulnya yang mengangkat jadi gubernur. Kalau Allah mau mah jadi mah jadi. Nah hadirin sekalian, jadi gak usah petantang-petenteng dengan topeng kita ya. Nah itu mah udah ngegaris, tinggal isinya bagus atau tidak. Buat apa beli botolnya, ini biangnya, kan gitu. Iman, benar. Kenapa jadi melotot begini saudara? Saya harus berdiri, udah mulai panas ya. Dan kamera sesuaikan ya. Oh, saya harus berterima kasih. Saya pakai XL ya. Dan beberapa nomor yang lain. Tapi yang dibawa ke bawah ini XL ya. Tobat hadirin. Lanjut. Jadi kawan-kawan, ini Ramadan harus kita awali dengan, kalau cita-citanya metamorfosa seperti ini, harus diawali dengan kita belajar tahu siapa diri. Perkara nyari kesalahan orang mah cetek, gak perlu sekolah juga bisa, benar? Tapi berani mencari kekurangan diri, itu rahasia hidup terpenting bagi orang yang berhasil. Pokoknya kata kunci hidup kita mah PDLT, ulangi. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Ulangi. Udah gak ada bahaya bagi kita selain keburukan kita sendiri. Kalau kita udah berusaha benar, dibunuh sekalipun syahid. Tuh. Mana yang bahaya? Dihina atau menghina? Mana yang bahaya hadirin? Dihina atau menghina? Mana yang bahaya? Kecopetan atau nyopet? Hah? Jawab hadirin. Mana yang bahaya, kecopetan atau nyopet? Bagus, gitu, tenang ya. Jangan takut kecopetan, takut tuh kita nyopet. Jangan takut orang menghina kita, takutlah kita berperilaku hina atau kita yang menghina orang. Gak ada bahayanya, Nabi juga dihina, gak apa-apa. Betul? Saya juga udah nyobain dihina rame-rame. Dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Demi Allah, dipuji, dikagumi rame-rame jauh lebih bahaya daripada dicaci. Susah bisa makrifat kepada Allah dengan pujian. Susah, demi Allah susah. setidaknya bagi saya. Karena nikmat, dipuji, diperlakukan khusus, di, oh itu kalau gak hati-hati, kaki tuh ngangkat, gak bisa nginjak bumi. Oh iya Pak. Karena dipuji itu nikmat, nafsu suka. Tapi dicacilah kalau kita bisa mengemas, itu yang membuat kita tahu diri. Berikut ini ceramahnya, 5 cara untuk bisa evaluasi diri. Habis gambarnya itu, ya gak? Siapa itu? Ade. 1. Rahasia pertama dalam hidup ini, kalau mau belajarlah punya waktu untuk tafakuri diri. Jadi penting hadirin, seperti saat habis sholat, tafakur sebentar. Atau malam habis tahajud, atau di jalan, pas macet, pas tafakur. Saya tuh bener enggak? Kalau misalkan bapak lelaki bawa potret, kamu teh lelaki bener enggak sih? Kamu teh kepala keluarga yang bertanggung jawab atau kepala keluarga pengecut? Kamu ngasih contoh apa sama keluargamu? Kenapa anakmu pacaran terus di sekolahnya? Bukankah kamu yang nyontohin? Berapa banyak orang yang tidak pernah berani jujur melihat dirinya sendiri? Kita datang ke lab untuk periksa, untuk mengetahui potensi penyakit pada diri kita. Penyakit lahir, padahal yang berbahaya penyakit hati. Ayo, coba saudara yang pakai toga, kan kalau saudara sarjana dipotret pakai toga, lihat potretnya. Ay, kamu apa-apaan pakai yang gitu-gitu segala macam. Tuh adikmu juga TK Quran pakai toga. Kamu selama kuliah ngapain aja? Sholat gak benar, sarjana apa kamu? Sholat gak benar, ngaji gak bisa. Kamu merasa keren dengan S1, S2 yang kau miliki. Ngaji juga gak pernah benar. Kalau jilid 2 itu pun jilidnya aja. Kamu ini apaan? Ini mata-mata soleh atau mata mesum? Ini mulut-mulut benar atau mulut maksiat? Ini teh kamu orang baik atau pejina? Sendirian aja hadirin. Kalau bisa nangis, kita mengingat diri kita dengan jujur, masya Allah itu rezeki yang besar. Tidak banyak orang yang berani jujur melihat dirinya. Banyak memang bersembunyi di balik topeng. Topeng bagus, isinya comberan, mau ngapain? Benar? Dikasih tiang listrik, habis. Itu karena isinya jelek. Berapa banyak yang nabrak tiang listrik tidak apa-apa, benar? Saya enggak ngomongin orang hadirin, ngomongin tiang listrik ya. Jangan mikir yang jauh-jauh hadirin. Teruskan. Ayo, pernah enggak begitu? Boleh lihat foto, ya lihat. Kamu teh ahli sorga atau ahli neraka? Tanya, kamu kelakuannya kelakuan ahli sorga, ahli neraka. Kamu teh benar orang yang benar atau orang ngaco? Kan pernah ada seorang pejabat di sebuah perusahaan, di sebuah kantor. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan, kita memerlukan integritas. Kata supir, supir sambilnya, integritas apa bos? Semalam mesum saya nganter, Ini serius hadirin. Berapa banyak kita yang bagusnya cuma di depan orang aja. Berapa banyak kita yang acting bagus di depan orang. Ketemu wifi sembunyi aja dia udah maksiat ya. Ayo, kalau kita gak pernah berani jujur melihat diri sendiri, gak ada yang bisa kita robah. Kita hidupnya topeng aja terus. Acting, gak ada. Gak ada tuh menikmati hidup dengan acting, tidak ada. Menikmati hidup tuh dengan kejujuran. 2, kayaknya tertekan selama ini Adin. Ini salah ngundang saya nih. Yang kedua, berat Pak, tapi harus. Saya umur 56. Kemarin general check up. Sengaja check up 3 bulan sekali supaya tahu potensi masalah pada tubuh saya. Tapi dengan check up terus begitu, udah tahu nih, oh ini bahaya nih. Makan ini, saya bisa kolesterol. Makan ini, oh asam urat bisa naik. Oh gula darah bisa gak sehat. Dengan rajin mengecek tuh, alhamdulillah, jauh lebih stabil. Jadi kalau ada yang udah tua ngomong, saya emang gak ada pantangan, tanya, dia suka dicek gak? Memang gak ada pantangan, tapi gak jengkang sekaligus. 2, Yang kedua, miliki cermin pribadi. Artinya, kita harus punya cermin. Orang-orang yang berani mengatakan apa adanya tentang diri kita. Hati-hati, hadirin. Terutama yang lagi punya pangkat, jabatan, kedudukan, itu orang-orang yang dekat ke kita teh belum tentu dia suka kepada kita. Dia ngedeketin tuh karena ada topeng yang lagi kita pakai, betul? Oh iya, nanti ketika topeng itu dicopot lewat tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa sahabatmu? Saya tidak tahu. Karena sekarang saya masih punya dunia, masih punya jabatan. Nanti kalau dunia sudah lepas dari saya, barulah saya tahu siapa teman-teman saya. Makanya jangan merasa terhormat kalau kita dihormati selagi kita masih punya topeng. Biasa-biasa saja hadirin. Ayo, miliki teman-teman yang berani mengatakan apa adanya. Sebetulnya di rumah tuh istri tuh ya, bagi saudara yang sudah beristri, itu berpotensi jadi cermin. Karena istri tahu tentang kita dibanding yang lain. Betul? Coba kenapa nasihat bapak ke istri gak mempan? Karena istri tahu bahwa nasihat bapak gak cocok dengan kelakuan bapak. Benar? Kenapa anak-anak gak mempan? Anak-anak ngaji nak, ngaji. Bapak ingin kalian jadi hafiz Quran. Bapak, anak-anak tahu bapak kalau ngimamin Al Ikhlas terus dengan walas. Hancurnya wibawa seseorang itu kalau perkataan dan perbuatan tidak cocok. Ayo, bikin komitmen dengan teman, dengan istri, dengan siapa yang dekat-dekat dengan kita, khodimat, yang bantu-bantu, sopir, supaya berani ngomong apa adanya. Kita lebih memeningkan informasi buruk tentang kita apa adanya daripada orang memuji kita dan kita buruk dalam keadaan yang sebenarnya. Maaf ya, seperti ada upil di hidung, lalu orang, aduh wajahmu cemerlang, mau ngapain wajah cemerlang uping segini gini, mendingan nek lihatnya, mending ngomong gitu tapi kita jadi bersih daripada kita dipuji tapi kita tetap kotor. Ayo bikin komitmen. Saya belajar dari seorang santri itu tugasnya jaga toko. Lalu dapat laporan AA ceramah ke sana sini 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu santri sendiri di sana cemberut, enggak mau senyum. Tiga orang bicara gitu. Terus saya datengin santri, "Dek, maaf. Ada tiga orang yang berkata, adik kurang senyum, kurang 5S." Belum tentu orang itu benar. Coba evaluasi diri ya. Kalau benar berarti pertolongan Allah. Kalau salah maafkan. Sore-sore datang ke rumah. Bawa bungkusan. Apel 1 kilo. AA. Sesudah saya tafakuri. Dan saya tanya ke sekitar saya. Benar A. Saya kurang senyum. Kurang ramah. Alhamdulillah. Allah menolong saya jadi tahu kekurangan saya. Syariatnya lewat AA. Terimalah A ini. Apel 1 kilo hadirin. Luar biasa. Saya aja kalau ada yang ngoreksi gak ngasih apel. Sekarang tiap saya ingin apel, saya ingat. Jadi ngoreksi dia yang bukan itu. Betapa dia mensyukuri diberitahu kekurangan dengan memberi hadiah. Karena memberitahu kekurangan kita itu lebih hebat daripada memuji-muji yang tidak ada pada diri kita. Benar? Ayo, para suami bikin komitmen dengan istri. Istri solehah tuh bukan yang selalu, iya pak, bagi saya, istri-istri, maaf disebut 2 kali, nyebut sekali teh kagok, kadang asa enggak adil gitu. Sudah, gini dengerin. Istri-istri yang soleha itu menurut saya bukan yang nurut. Suami apa enggak ada komplain? Enggak. Suami terjerumus dia nurut itu menjerumuskan. Justru yang berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang berbahaya. Jadi bu, bersikaplah. Jangan sampai suami terjerumus jadi ahli neraka. Suami juga begitu ya. Berani mengatakan bu. Tapi memberikan masukan itu tidak boleh melukai hati sebisanya. Kalau dalam bahasa Sunda ada perumpamaan, laukna benang, caina herang. Ikannya dapat, tapi airnya enggak pakai keruh. Seperti Hasan Husain ketika ada kakek-kakek wudunya salah dan melihat begitu. Tidak bereaksi yang melukai hati, malah berdiskusi, "Kak, gimana waktu Rasulullah ngajarin wudu?" "Oh, begini, si kakek lihat karena ini cucunya. Lihatlah, maka jadi tahu wudu yang benar tanpa terpermalukan, tanpa terlukai hatinya." Itu biasanya kalau enggak pakai emosi. "Bu, Pak, gimana Ibu?" "Ah, saya senang lihat Ibu pengajian, sudah sering berubah-ubah seragamnya, tinggal berubah akhlaknya, Bu." "Bapak juga senang melihat ada peningkatan cicilan, mudah-mudahan disertai dengan peningkatan iman ya, Bu." Kita juga nyepet hadirinnya. Ayo, berani enggak nih kita menerima masukan dari orang? Kalau kita sudah menikmati kritik, saran, tanpa reaksi yang berlebihan, rezeki itu. Orang-orang sombong tidak bisa. Makanya orang yang sombong itu terkunci oleh kebodohannya. Dengan merasa diri benar, merasa pintar. Orang sombong itu paling lambat perubahan dirinya. Karena dia udah merasa hebat, merasa paling benar, merasa paling pintar. Kekunci dia. Makanya wama tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Karena keterbukaan hatinya untuk menerima masukan. Latih hadirin, cara yang paling gampang, jangan suka ngebela diri kalau itu nasihat. Kalau si istri, "Pak, ayo Bu, beri Bapak masukan." "Benar nih Pak." "Benar, Papa udah dengar ceramah Hakim. Harus mendengar." "Benar, Papa tuh maaf ya Pak. Papa tuh mudah tersinggung, emosional, dan kalau ngomong tuh suka keras-keras." "Bu, Ibu tahu enggak? Papa tuh tipe Umar bin Khattab." Nah ini, ada orang yang sangat sibuk ngejawab aja. Udah tuh, begitu ya Bu. "Siap, insya Allah diperbaiki." "Dua apa?" "Maaf, Papa tuh kalau sholat tuh rajin, Mama seneng Papa sholatnya rajin. Cuma sholatnya di rumah terus. Lebih hebat lagi Pak kalau di masjid. Karena lelaki mah wajib ke masjid." Katanya lelaki yang di rumah terus tuh lelaki solehah Pak. "Papa gak mau, Mama gak mau punya istri suami, punya suami solehah, kurang jantan." "Masa Papa pakai mau kena ya?" "Ngerti gak? Lelaki ke masjid ya, sholat isya jamaah separuh malam, dianggap sholat terus menerus pahalanya. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Kalau kita ahli sholat jamaah, meninggal malam hari, mudah-mudahan meninggalnya seperti meninggal orang sholat. Insya Allah, ayo ke masjid Pak." Lelaki harus, kalau wanita boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi kalau ke masjid tidak jadi fitnah dan nambah iman, nambah ilmu, ke masjidlah. Udah enggak musim sekarang sholat di rumah tuh, kecuali darurat saja, uzur ya. Kecuali kalau mau diuzurkan seumur-umur. Hadirin, kalau ingin lihat lelaki Islam Pak, lihat waktu Jumatan. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuh di masjid. Makanya yang tangguh-tangguh dalam hidup ini bisa dilihat yang paling rajin ke masjid, terutama sholat subuh. Itu lelaki sejati. Kalau enggak bisa pakai rok. Kenapa jadi pada melotot begini? Jogging kuat 2 km, 5 km. Ke masjid 25 meter enggak kuat Pak. Nunggu digotong oleh tetangga. Dan maunya di depan imam lagi. Sudah tahu yang sholatnya, yang diamnya di depan imam siapa? Sudah ada yang mengatakan, "Ah kenapa ya kok ketawanya enak?" Pasti enak karena ngetawain diri sendiri ya. Ayo, kita mah gak usah ingat siapa-siapa. Kali ini mah ingat diri aja, benar? Tekadkan Ramadan ini gak ada cerita sholat di rumah. Berangkat ke masjid. Dan makin akhir tuh makin benar-benar kuatkan istiqomahnya, jangan kendor, karena memang di sanalah pertolongan Allah. Anak juga suruh bicara, kalau ingin dekat dengan anak, anak harus diberi akses, ngasih masukan ke kita. Jangan hanya ngedengerin dari kita. Orang itu bisa dekat itu tiga tekniknya ya. Kalau kita ingin dekat dengan anak itu tiga Pak. Satu, harus aman. Jadi kita harus jadi orang yang aman. Jangan dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit melarang, dikit-dikit ngebantu. Diam tuh anak. Sama istri juga. Yang kedua, supportive. Jadi kita tuh membangun terus. Ya kayak ada anak gak mau masuk, kenapa nak? Kenapa sayang? Oh nilai sekolahnya ya, diem. Berapa? Gak apa-apa. Berapa sok gak apa-apa? 4,5 apa? Hah? 4,5 keren dong. Bapak dulu 3. Nah, gara-gara 3, bapak habis-habisan belajar. Naik bapak jadi ranking 2 di sekolah. Kamu ciri-ciri bakal jadi ranking 1. Kayak mau nak, maju terus. Itu suportif. Anak kunyuk lu. Nah itu bikin. Jangan menilai anak dengan angka. Shh, dengerin. Jangan nilai anak dengan angka sekolah. Anak tuh tidak bisa dinilai dengan angka. Anak tuh adalah karunia. Hargai karena dia anak kita, benar? Seburuk apapun nilainya, dia berharga. Hormati, sayangi. Masa anak dinilai dengan nilai matematik? Sangat tidak adil. Jangan hadirin, matematik kecil saja. Ini anak adalah karunia berharga. Kalau kita menghargai anak apa adanya, anak akan menghargai dirinya. Kalau kita hina terus, kita remehkan, anak kehilangan harga dirinya. Dia gak akan sanggup ngadepin hidup. Kita orang tua, suportif. Dan yang ketiga, terbuka. Ayo. Nah, kasih tahu dong apa yang harus Bapak perbaiki. Wah, tadi bacaan Qur'annya ada yang salah loh, Pak. Oh ya, yang mana? Bapak walatolin. Itu enggak pas, Pak, kepanjangan. Harusnya, oh gitu, nak. Cik, makasih sayang. Deket tuh anak. Jangan, ah, itu mah Ustadz yang baru ya. Bapak mah Ustadznya udah lama. Udahlah, orang sibuk bikin alasan tuh memperjelas kesalahan. Itu rumus, Pak. Di pesantren kami, Pak, kalau orang sudah banyak ngomong dengan alasan, udah karirnya mentok tuh, Pak. Karena pribadi seseorang tuh bisa dilihat dari kecintaan terhadap masukan. Ada tuh, yang kelihatan karirnya bekal mentok, pernah ada tuh seorang guru, di sekitarnya ada sampah, kan kalau di pesantren itu TSP, Pak, namanya. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Dilihat pakai kamera. Guru apa kabar? Oh ya, apa yang terpikir? Oh iya Pak, banyak sampah. Gini ah, sebetulnya saya tuh sudah merencanakan akan memunguti sampah ini ya. Tetapi udah ya, karir mentok itu hadirin. Tinggal ngaku saja saya lalai. Ah. Siap saya perbaiki. Saya siap menerima sanksi. Ini kelalaian saya. Oh, itu toh. Makanya kalau istri ngoreksi teh ngaku we, kalem. Dia gak usah banyak alasan, apalagi ngomong sama istri, banyak alasan, panjang tuh urusannya. Apa, kenapa sih gitu? Ma, jangan suka curiga. Bagaimana apa tidak curiga? Terus saya panjangnya. Dengar, tuntaskan secepat-cepatnya obrolannya ya. Dengan cara ngaku. Atuh ngaku mah saya babak belur. Enggak. Orang jujur itu dicintai Allah. Kalau kita jujur, Allah ngebulak-balik hati. Gitu. Di sini udah pernah dengar belum ceramah tentang bincang-bincang dengan istri? Gini ya, wanita itu pantangan terbesar bagi lelaki adalah bersikap keras dan kasar kepada istri. Karena wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Dibiarin, tetap bengkok. Ini masalahnya. Jadi diapain? Disabarin, tahan diri, dicontohin. Perlu contoh yang baik, dinasehatin dengan bijak, dan didoain, doa bisa merubah takdir, dan yang paling penting, disolatin. Itu hadirin. Bukan jenazahnya, Pak. Bapak solat tobat. belum jadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena wanita memang begitu, Pak. Suka kurang jelas, itulah intinya ya. Diam. Sebagian besar. Ibu, tolong jawab tuh, Bu. Kalau ibu dikejar anjing, mau bagaimana? Lari, dengar ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah, begitulah ya. Jadi sebagian tuh bicara dulu, Pak, ya. Bu, kalau dikejar anjing gimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Anjing. Nah, baru mikir. Udah mikir bingung. Udah bingung ketawa sendiri. Tapi tidak minta maaf. Itu setan. Enggak boleh ngetawain ini. Maaf ya, Bu ya. Ibu. Ibu yang baik. Bu. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengar ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Oh, tidak. Jadi cepat berubahnya ya. Gak boleh ketawain. Ini kan fakta. Maaf ya, Bu. Mereka juga lagi ketawa sekarang. Jadi beberapa wanita tuh cepat terubah pikirannya, kayak barusan anjing, bukan mau punya suami jujur, mau. Kalau suaminya jujur, tidak, tetap hebat. Kita harus jadi legowo, jelas lelaki tenang, lelaki mah ya, apalagi Ramadan nanti, oh gak boleh marah-marah, tenang aja, dengarkan baik-baik, jangan masukin ke hati, itu intinya jadi lelaki sejati. Coba nanti, Pak, nanti Bu kamu dimasakin apa ya, Pak? Aduh, Bu, gak usah repot-repot. Apa yang ada aja. Ih, lelaki teh. Mau beristri, mau berbakti, dipersulit. Salah. Coba. Kurang gimana solehnya kita teh. Nanti mau makan malam, mau dimasakin apa? Atuh, Pak. Cik, atuh, katain supaya mamanya gak ruwet begini. Sok, atuh bikinin opor ayam lah sekali-kali. Ayam tuh mahal, Pak. Coba. Tetep salah lagi. Ya udah atuh, yang gampang karedok aja. Karedok, karedok. Papa kan asam urat. Mah, daripada stres begini, beli we di warteg kan banyak pilihan. Oh, berarti masakan mama gak enak ya. Coba gimana? Shh, tenang, tenang. Segera evaluasi diri. Apalagi kalau ke undangan, tenang ya. Papa, jaga pandangan. Semua orang dandan di undangan yang halal cuman istrimu, Pa. Siap, Bu. Insya Allah. Gitu jawabannya. Mata kok curiga aja, jangan ribut nanti. Insya Allah. Di undangan deh. Aduh, mah ngapain ngikut melulu? Kenapa papa lihat perempuan itu terus? Aduh, mah nggak sengaja. Masa nunduk tuh. Mama juga lihat dari tadi beberapa kali ngelihat itu. Emang dia sama saya cakepan mana, Pak? Cakepan mana, Pak? Aduh, Bu. Cakepan ibu, Bu. Bohong. Dah nggak percaya dia. Jujur. Kalau jujur sih memang dia. Tidak ada pilihan bagi lelaki selain tobat ya. Astagfirullah. Karena boleh jadi bapak jelalatan kalau gak di rumah ya. Allah tahu. Istri gak tahu kita jelalatan. Allah tahu kita jelalatan. Makanya di rumah diskak seperti itu. Para ulama tuh, Pak, kalau di rumah udah ada masalah, tobat pasti, Pak. Kenapa? Karena ini bekal dari luar. Saya juga gitu. Kalau ada masalah di rumah udah pasti ini dosa nih. Gak usah banyak ngomong, tobat. Ibu ini bahagia. Ibu. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya diapain, Bu? Dimarah atau dinasehati dengan bijaksana? Bicara yang baik, Bu. Gak dilarang. mau dimarah atau dinasehati dengan bijak? Tuh, dengerin. Maunya di depan anak-anak atau secara pribadi? Secara pribadi. Maukah diungkit-ungkit atau sekali aja ngomongnya? Sekali, ya. Nggak boleh. Apakah mau dimaafkan atau tidak? Mau dimaafkan atau tidak? Mau. Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sebelum minta maaf, Pak. Topisan keinginannya. Nah, kita harus tahu itulah keinginan wanita, ya. Sekarang kita tanya, kalau ibu gitu enggak ke suami? Enggak. Kita harus melakukannya begitu, ya Pak, ya. Mengerti? Jadi kalau istri bikin kesalahan, tegurnya dengan lemah lembut. Di kamar gak boleh didengar orang lain. Dan sekali gak boleh diungkit-ungkit. Gitu ya Bu ya. Langsung kita maafkan Pak. Sebelum minta maaf. Nah, inilah amalan lelaki soleh. Tiga. Udah. Yang ketiga. Satu apa tadi? Tafakuri diri. Dua miliki cermin. Yang ketiga. Gak apa-apa buat tadi empat boleh. Jadi yang ketiga sekarang, maaf kalau tadi saya salah, yang ketiga adalah berguru kepada yang ahli. Nah, ini pentingnya kita ketemu ulama, ketemu orang-orang yang berilmu tinggi dan berakhlak lebih baik. Kalau kita bergaul dengan yang, maaf ya, standar ilmu dan ibadahnya kurang, kita langsung jadi soleh, Pak. Ini masalahnya. Kita sholat cuma tiga kali, duhur, asar, maghrib. Ketemu dengan yang tidak pernah sholat, jadi ustad, yakin mana? Serius Pak, beneran. Kita kumpul dengan tanpa bermaksud merendahkan siapapun, tapi kalau kita bertemu dengan orang yang akhlaknya kurang baik, kita bisa dianggap soleh dan ketipu kita oleh penilaian itu, benar? Kita harus cari orang-orang yang lebih tinggi akhlaknya, lebih peka hatinya, lebih hebat keimanannya. Nanti ngangkat kita tuh Pak. Jadi kita bakal tahu level kita kalau kita tahu yang lebih tinggi, benar? Ini penting hadirin. Kalau kita gaul dengan, maaf ya, kalau saya gaul dengan santri terus, saya udah dianggap kiainya, benar? Tapi kemarin ketemu ngundang Ustadz Adi Hidayat, aduh, sebelum saya ceramah aja udah ngerasa bodoh. Pas dengar beliau ceramah, kan beliau apa segala macam, ya kan? Ayat ini, nomor ini, ayat ini di bagian atas tuh. Aduh, saya mau ada di mana tuh rak buku yang atas? Aduh, serasa ditempelengin. Sekarang ada Ustadz Abdul Somad, ya, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz-Ustadz yang lain, lihat di YouTube. Atau kita silaturahim. Saya juga pernah kemarin sengaja tuh bertemu dengan katanya ada ulama di sana akhlaknya bagus. Di Mesir Pak. Aduh memang Masya Allah Pak akhlak tuh. Usia sudah 70 berapa tahun udah sepuh. Tapi di rumah tuh sopan ramah sekali. Bicaranya sedikit. Tapi bicara dengan akhlaknya Pak. Masuk ke dapur ambil minum. Ternyata pantangan terbesar bagi beliau adalah tidak memuliakan tamu dengan tangannya sendiri. Aduh, Masya Allah, padahal di ulama besar, Pak. Dihormat. Sampai kalau bisa pisang juga, Pak. Dikupasin, gitu. Betulan, Pak. Saking memuliakan tamu-tamunya. Allahu Akbar. Nah, dengan lihat orang berakhlak tinggi, kita jadi tahu level kita di mana. Benar? Nah, pentingnya yang ketiga ini, kita bertemu dengan orang-orang yang imannya lebih tinggi, ibadahnya lebih kuat, akhlaknya lebih mulia, supaya kita bisa mengetahui level kita. Kalau kita ketemu dengan yang lebih buruk akhlaknya, kita udah jadi soleh sendiri, ketipu kita oleh topeng kita. Empat, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Gak mungkin setiap orang suka ke kita, benar? Halo? Oh, dia tuh menghina saya. Nabi aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Kita kan hina asli. Cuma gak ngaku. Ini kita-kita aja ya. Kalau ada teman kantor yang agak dengki ke kita, diam. Jangan ngomong sama orang lain karena dia ada di sini ya. Kalau ada orang dengki ke kita, kita harus syukur. Satu, bukan kita yang dengki ke dia. Karena yang bakal celaka itu yang zalim. Dua, kalau orang dengki ke kita, itu berarti kita berprestasi. Sebab kalau orang blow on mah jarang didengki, ya kan? Serius hadirin. Ya kan? Nah, berarti kita ada yang kita syukuri. Tiga, orang yang sebel ke kita tuh aset. Karena mereka itu sibuk memikirkan kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek. Hanya kita yang ada dalam pikirannya. Kita gak punya waktu nyari kekurangan diri, dia kasak kusuk kemana-mana cari kekurangan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya. Besoknya dia akan nyebarkan gosip tentang kita, benar? Kita jadi tahu kekurangan kita. Masya Allah, ini nikmat. Harusnya kita kirim bolu kepada dia atas pengorbanan. Dengerin hadirin, enggak bahaya. Dihina orang tidak bahaya, sama sekali tidak bahaya. Yang bahaya itu kita berperilaku hina. Nih caranya supaya enggak sakit hati ya. Ini tekniknya. Saya udah bisa ngomong gini sekarang-sekarang, kalau dulu belum bisa ya. 3 tahun pertama menyesek weh ya. Dengerin, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih rejeki, yang menutup aib kita siapa? Yang bisa mengampuni semua dosa siapa? Yang ngebagikan pahala siapa? Yang menjamin rezeki kita siapa? Yang ngangkat derajat, yang bisa ngasih husnul khotimah, yang punya sorga. Lalu siapa itu orang yang menghina kita? Nothing man. Sekalinya bahasa Inggris teh harga itu. Enggak usah gitu, diam aja itu teh bahasa Inggris ya. Kalinya gaya gagal. Bu, Pak, jangan sakit hati, enggak bahaya. Dia ngomong balik ke dirinya sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kebaikan balik ke pembuatnya, keburukan balik ke pelakunya. Tenang, fokus saja kita perbaiki diri ya. Wah, yang bahaya tuh kita sebel ke teman. Kalau kita sebel ke teman udah nelangsa, yakin. Ketemu di jalan, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Dia salam kita mual. Dia datang naik motor baru, cicilan pasti. Dia enak naik motor, kita hanya ngidep asapnya, peres ke sini. Mau ke masuk lift, ada dia amit-amit. Kepaksa belok naik tangga, atuh gempor sampai lantai 6. Udah di atas mau ke toilet, tok-tok-tok. Dia amit-amit, turun lagi cari selokan. Kan menderita. Oh, menderita. Bila hati kian dengki, tak rela teman berprestasi, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur, walau tidur tak pakai kasur, hati tetap merasa makmur. Tuh gitu, masih ingat lagu Jagalah Hati? 11 tahun gak berkumandang hadirin. Padahal lagu kebangsaan itu. Hadirin, gimana supaya gak dengki? Gampang. Setiap orang sudah punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Betul? Udah, makanya gak usah rebutan kursi. Udah, beli kursi sendiri. Yang penting mah di kantor mah jadi karyawan yang disukai Allah. Yang benar, yang jujur, kerjanya yang bagus. Udah cukup. Asal Allah ridha udah cukup. Gak mungkin semuanya jadi dirut, mustahil. Ya, pusing semuanya dirut. Yang dirut ngepel, yang dirut jengah. Nanti kita akan ketemu dengan takdir kita, Allah yang nolong. Kalau kita ditolong Allah, selama kita memegang jabatan itu, kasih ide, dikasih gagasan, karena bukan karena ambisi, tapi karena Allah menghendaki. Itu yang ditolong, yang kasihan, yang ambisius. Padahal nggak ada takdirnya, stres tuh. Gitu. Kalem we, cool ya, cool ya. Habis bahasa Inggris takut disebut lagi jadi terjemahkan. Makanya Bu, Pak, rileks ya. Jangan sebel ke orang lain. Ah, dia ngomong jelek, gak apa-apa itu mulut dia. Kita ngomong bagus aja. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Kalau dia menghina, kita hina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain kita sekolah tinggi-tinggi? Mau ngapain belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Hah? Cuma bisa niru? No, gak bisa dong. Dia ngomong jelek, itu pilihan dia. Pilihan saya ngomong bagus. Dia ngebeberin aib saya, itu pilihan dia. Pilihan saya adalah tutupi aib dia. Dia pelit, gak apa-apa. Pilihan kita tetap dermawan. Kita pilih apa yang Allah sukai. Makanya ada orang yang sebel tuh sebetulnya karunia. Kompetitor tuh karunia, hadirin. Kalau gak ada kompetitor, gak ada lawan, gak ada sparring partner, susah kita berkualitasnya. Benar? Coba balap karung sendirian. Gak menarik sama sekali. Balap karung lawan TK dianggap zolim walaupun saudara juara umum, ya kan? Nah, makanya kalau ada orang-orang yang begitu, ah ini ladang. Karena kualitas kita tuh bisa meningkat ketika ada sparringnya. Berapa banyak wanita istri jadi makin solehah ketika apa? Apa lah? Keceplosan ketika ada sparring. Bener memang begitu. Terakhir, manfaat tafakuri diri, bercermin, berguru kepada yang ahli, manfaatkan orang-orang yang benci ke kita, dan yang terakhir, mulailah kita tafakuri fenomena yang terjadi. Maaf ya, kalau kita lihat TV, lihat teman, lihat orang, dengar, itu semua pelajaran bagi kita. Lihat ada orang, heh, sini kamu, kita lihat, nunjuk-nunjuk wajah, sini, sini. Itu pelajaran bagi kita. Betapa tidak enaknya wajah ditunjuk-tunjuk, benar? Ini pelajaran bagi saya tidak akan pernah nunjuk-nunjuk wajah orang. Jadi tiap ada kejadian tuh mengupgrade diri kita terus. Kamu yang benar ya, pakai otak kamu. Aduh, gimana mungkin orang gak pakai otak, ya kan? Otak jangan ditaruh di dengkul. Mustahil. Tempurung dengkul lebih kecil dan operasinya mahal. Dasar kamu ini orang kampung. Padahal dia se-RT di kampungnya. Oh, pelajaran. Kalau orang marah-marah itu akal sehatnya turun. Raut mukanya jelek. Kata-katanya tidak berkualitas. Dan sangat memalukan, benar? Saya tidak mau jadi seorang pemarah. Jadi enak, hadirin. Belajar, terus belajar. Tadi, dari Bandung, pagi-pagi lihat ada seorang lagi ngajar begini. Bagaimana santri? Kalian bagaimana sudah siap berlatih begini? Saya lihat kenapa begini ngomongnya. Rasul begini enggak. Sini. Ini pelatih ya. Dia pas ketemu saya begini. Ada kenapa enggak begini? Coba kalau begini, apa yang kepikir deh? Sombong. Nah, tapi saya enggak niat sombong. Memang enggak nyebut sombong, tapi di sininya udah jadi, makanya tangannya ke sini. Janganlah. Pelajaran. Jangan sampai kita jadi begitu. Benar? Misalkan lihat di sebuah kegiatan bagi-bagi hadiah, lempar-lempar gitu. Misalnya ini saya enggak ngomong polatak politik. Cuman saya mikir gitu. Saya mau enggak melakukan saya enggak akan begitu, ya enggak. Karena mungkin asa kayak apa, kayak ngasih makan ayam gitu. Mungkin kalau itu mungkin bahaya ya kalau harus ngasih satu-satu, tapi saya enggak akan. Jadi tiap lihat apapun evaluasi diri, pelajaran. Bukan untuk meremehkan orang, tapi kita gitu enggak. Halo? Ada seseorang yang keceletot. Oh, satu patah kata sudah cukup jadi fatal. Ada juga yang nulis Twitter. Twitternya dulu, dibuka sekarang. Waduh, gosong. Pelajaran, jangan sembarang nulis. Jadi kita belajar tiap waktu tuh dari kejadian. Kita tidak meremehkan siapapun, tidak menghina siapapun. Tapi setiap perilaku orang bukan untuk kita bahas memuaskan nafsu, tapi untuk jadi bahan evaluasi diri. Cepat perubahan kita. Dari rasa sakit hati, dari dihina, ketemu ini, ketemu itu. Ini duduk begini aja, udah bisa jadi pelajaran bagi kita satu sama lain. Termasuk saudara melihat saya, benar? Ada kelebihan saya, ada kekurangan saya. Dan itu jadi pelajaran buat saudara-saudara. Nah hadirin, kalau kita sangat senang sekali memperbaiki diri. Dan kita memperbaiki diri bukan untuk dipuji orang. Gimana? Saya udah baik kan? Udah baik kan? Belum. Ya, berarti gak ikhlas. Gak penting bagi kita orang lain menghargai. Pernah ada seorang suami yang nanya sama Ustadz. Ustadz, saya tuh ingin sekali istri saya dan anak-anak saya berubah. Gimana caranya? Gampang, contohin. Kasih contoh. Bangun jam 3, tahajud. Selesai tahajud, nyapu. Nimba air karena di kampung, Pak. Nanak air. Kemudian masak. Gosek kamar mandi. Kata istrinya, alhamdulillah anak-anak. Si bapak teh udah sadar. Gitu kan. Saya ngasih contoh, dia gak sadar. Pak. Kalau ingin merubah mah, robah diri Bapak. Bapak memang melakukan itu, tapi Bapak kurang ikhlas. Karena Bapak jadinya sakit hati kalau belum ditiru, ya kan? Terus melakukan, dan Allah juga melihat. Jelas? Nah mudah-mudahan, teng. Kok telat jamnya, Din? Harusnya udah 1:30 nih. Udah kasihan itu yang nelpon, ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati episode. Gak apa-apa ceramahnya gini. Saya tuh maaf Pak, kalau di perusahaan, di kantor kami, alat ukur melihat seseorang bekal maju atau tidak tuh dari keberanian melihat kekurangan dirinya sendiri. Kalau sudah dia sibuk aja ngebentengin diri, sibuk berbuat alasan, itu lambat. Orang bikin salah, di mana-mana salah. Saya juga banyak salahnya. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dengan jujur dan berani gigih memperbaiki diri, nah itulah biasanya orang yang disebut hijrah. Tobat itu yang begitu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatawahirin. Terima kasih. Saya dengar ada yang ulang tahun. Semoga diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, dan semoga dikaruniakan oleh Allah sehat wal afiah, sehat yang bisa digunakan untuk taat, dan semoga Allah memberikan istiqomah, tidak goyah oleh ujian apapun, dan dikaruniakan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah. Orang terbaik adalah yang diberikan umur yang panjang dan penuh berkah. Terima kasih, kita tutup doa. Gak usah pakai tanya jawab lah. Nanyanya ke Ustaz Abdul Somad aja ya. Ya, sebelum ditutup ada sambutan. Ya, karena memang takdirnya jadi Ustaz adalah nutup doa nanti. Mungkin ada sepatah kata dari Ibu Dian untuk kita semua sebelum Ramadan. Silahkan Ibu, ada mic di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada A'agim yang sudah hadir bersama kita hari ini, di siang hari ini yang penuh barokah di acara Tabligh Akbar menyambut Ramadan. Terima kasih A atas ceramahnya, terutama tadi buat ibu-ibu. Terima kasih atas petunjuknya, karena itu sesuai sekali dengan tema kita Excel sebagai company dalam menyambut Ramadan. Ya, jadi tema kita menyambut Ramadan kali ini adalah yang kita sebut hashtagnya jadi lebih baik, ya. Hashtag jadi lebih baik. Jadi kita metamorphose self gitu. Jadi kita mau berhijrah ke state yang lebih tinggi atau state yang lebih baik untuk menjadi semuanya menjadi insan yang lebih baik, ya. Dan tentu saja lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memilih tema itu? Supaya juga ada harapan bahwa teman-teman semua, semua karyawan Excel itu dalam menghadapi Ramadan juga menjalani ibadah di bulan Ramadan ini nanti bisa menjadi insan yang lebih baik, ya. Kemudian kedua juga dengan menjadi insan yang lebih baik juga bisa memberikannya juga yang lebih baik untuk perusahaan, ya. Bisa apa namanya produktivitasnya sama atau mungkin barangkali lebih baik daripada hari biasa. Kemudian yang ketiga, kita bisa tetap menjunjung value Anda juga sebagai insan Allah, tapi juga Anda sebagai karyawan Excel, yaitu value kita it's Excel, ya, integritas tadi yang disebut juga oleh Agim tadi, integritas, ya. Kemudian UIP kita, ya, excellence performance, dan tidak hanya untuk Jorgan tapi juga untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita beruntung sekali bahwa untuk menjalani hijrah tersebut menjadi insan yang lebih baik, kita sudah diberi bekal oleh Agim, ya. Tadi ada 5. Mudah-mudahan kita semua bisa hafal terus dan juga kita bisa implementasikan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga secara pribadi berterima kasih tadi atas doanya, saya berulang tahun hari ini. Jadi berulang tahunnya tanggal 5 tapi baru hari ini dirayakan. Jadi terima kasih atas doanya. Doa yang sama juga buat teman-teman semua, buat Agim juga. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik, selalu dalam lindungannya dan mendapat usia yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dari saya. Mari kita sambut Ramadan kali ini dan mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sudah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian, buat teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah menjalankan Tablik Akbar siang ini, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon tutup doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah yang Maha mendengar, berkahi majelis ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Wahai yang Maha pengampun, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni selama ini kami masih sangat banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Lebih banyak berharap kepada makhlukmu daripada berharap hanya kepadamu. Ampuni kami masih sering berburuk sangka kepada takdirmu, ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi hamba yang hakul yakin padamu. Jadikan sisa umur ini menjadi hamba yang merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat padamu, nikmatnya taat padamu. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang, ya Allah, astagfirullah. Padahal kami tahu itu dosa. Berikan kekuatan agar kami menjauhi maksiat, menghindari dosa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa taubatan nasuhan, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berikan kami umur, ya Allah, agar bisa menikmati Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini menjadi bekal bagi kemuliaan kami di dunia ini, kemuliaan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Catatkan ya Allah kesibukan bekerja kami jadi amal soleh kami, menjadi jalan rizki yang halal barokah, jalan kemuliaan dunia wal akhirat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau tertarik ilmu sederhana seperti ini, setiap pagi di RRI Pro 1 Jakarta ada jam 5 sampai setengah 6. Mudah-mudahan manfaat ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.